Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi amma ba'du. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Elhamdülillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmatnya. Kita kembali berkumpul, berjumpa secara virtual dalam program kami pembacaan kitab Kifayatul Akhyar bab At-Taharah. Tidak juga lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Walau nawal wudu'a faqat sahha 'ala al-ashah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas atau kita sudah menjelaskan Imam Al-Hisni, penjelasan Imam Al-Hisni tentang niat. Kemudian beliau menyebutkan ini dalam syarahnya, wa kaifiyatuha, ya kemarin wa kaifiyatuha, bahwa teknisnya niat itu bisa salah satu dari tiga. Yang pertama, orang bisa niat raf'ul hadas, mengangkat hadas, awit taharatu anil hadas. Yang kedua, yanu istibahatus sholah, dia berniat untuk bisa sholat gitu. Untuk bisa sholat atau untuk bisa ibadah memang disyaratkan harus sholat. Kemudian yang ketiga, yanwiya fardul wudu, dia niat fardul wudu saja, dia niat kewajiban wudu saja. Ay ada al-wudu, artinya niat wudunya ini niat wudu mutlak, tanpa ada niat untuk melaksanakan sholat, niat wudunya hanya sebagai mengangkat hadas saja. Wa in kana nawawi sabian. Qala an-Nawawi, kita lanjutin. Qala an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan dalam syarah al-Muhadzab, walau nawat taharata lis-salati. Ini sebenarnya Imam Nawawi menambahkan satu jenis niat lagi, yaitu at-taharatu lis-shalah. Karena kata Imam Al-Hisni, Taqiyuddin Al-Hisni, tiga itu mengangkat hadas, istibahatus shalah, fardul wudu, gitu, mutlaqul wudu. Yang keempat ini ditambahin nama Imam Nawawi dalam syarah Muhadzab, walau nawat taharatu lis-shalah. Kalau seandainya orang berwudu niatnya niat taharah, bersuci, lisolati, untuk melaksanakan sholat, awit taharati atau awit taharatu, atau dia niat tahar li ghairiha, untuk selain sholat, mimma yutawakofu ala alwudu'i, yang memang disyaratkan adanya wudu, kafa, maka itu sudah cukup. Wa dhakarahu fit tanbih, dan itu yang disebutkan dalam kitab tanbih oleh Imam Asy-Syirazi. Walau nawat taharata walam yaqul anil hadis. Nah, kalau seandainya orang berniat saja at-taharah, berniat taharah saja begitu, walam yaqul anil hadis, dan dia tidak menyebut taharah dari hadas, dia hanya menyebut saya niat taharah tanpa menyebut untuk mengangkat hadas, anil hadis, la yujzih, itu tidak sah wudunya. Alal as'ala sahihi, menurut pendapat yang sahih di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Kenapa tidak sah? Li anna taharata takunu anil hadithi wa anil najis. Karena yang namanya taharah itu, takunu anil hadithi, taharah itu bisa untuk mengangkat hadas, wa anil najis, dan juga bisa untuk menghilangkan najis. Fala budda min niyati tamyiz, maka ketika orang bertaharah, berniat berwudu, niatnya itu harus dispesifikkan. Antum taharahnya mau mengangkat hadas atau menghilangkan najis? Karena mengangkat hadas dan menghilangkan najis adalah pekerjaan yang sama-sama taharah. Maka ketika kamu meniat, ketika antum meniatkan toharoh, antum harus jelasin toharohnya untuk apa gitu. Ini yang disyaratkan bahwa niat itu harus tamyiz. Bahasa lainnya niat itu harus ta'yin, harus spesifik gitu. Jadi niat itu tidak boleh mutlak. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Karena seluruh pekerjaan kita bergantung dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa, kata Nabi Muhammad. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya gampang, ngambang, iya dia dapat itu. Artinya dia juga enggak dapat keabsahan ibadah yang memang dia tuju gitu. Kenapa? Karena pekerjaan ini mirip dengan pekerjaan yang lain. Maka ketika mirip pekerjaan yang lain itu harus dibedakan. Bagaimana pembedaannya? Dengan niat. Dikasih merek. Upin, Ipin tuh mirip, maka dibedain. Upin pakai baju kuning, Ipin pakai baju biru. Biar orang tahu ini Upin, ini Ipin. Upin kuning, Ipin biru. Ini pekerjaan tohar. Wudu itu pekerjaan toharo. Dan toharo itu punya dua. Toharo ngangkat hadas, toharo anil. Anil najis. Ngangkat hadas sama ngilangin najis. Ketika orang niat toharo, toharonya mau ngapain? Gitu. Harus dibedakan lagi. Itu yang disebut dengan istilah ta'yin. Maka itu kan juga ada istilah usolli seniat. Dalam hal niat. Ya. Usolli seniat. Niat apa? Falat. Sholatnya sholat apa? Karena sholat ada yang fardu, ada yang sunnah. Usalli fardu, saya niat sholat fardu. Kalau kemudian sholat fardu, fardunya yang mana? Karena sholat fardu ada lima. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Usalli fardu, zuhri. Gitu. Jadi niat itu harus memberikan spesifikasi yang utuh terhadap ibadah agar ibadahnya sesuai dengan yang dituju. Dia pengen mengerjakan ibadah sholat, sholatnya sholat sunnah, sunnahnya tahiyatul masjid. Maka niatkan itu. Jangan kemudian dimutlakkan saja. Dia mau niat sholat, dia mau sholat zuhur. Maka niatkan itu sholat, sholatnya sholat fardu, fardunya fardu zuhur. Gitu. Jadi niat itu harus ta'yin. Atau dalam bahasa Imam Al-Hisni ini tamyiz. Walau nawal wudhu'a faqad. Nah, tadi kan niatnya toharo. Saya niat bertoharo. Ketika wudhu saya niat toharo dari najis. Saya niat toharo dari hadas. Sah wudunya kalau berniatnya toharoh dari hadas. Tapi kalau toharoh doang belum sah tuh, karena masih harus dispesifikan. Masih harus dispesifikan ibadahnya, toharohnya toharoh untuk apa. Walau nawal wudu faqat. Tapi kalau dia niatnya niat wudu faqat, nu wudu aja, faqat itu aja. Kalau dia niat wudu aja, sahha 'alal asahi, maka sah wudunya menurut pendapat yang paling sahih di antara ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'iyah. Sahha 'alal asahi fit tahqiq, itu sah fit tahqiq dalam kitab tahqiq wa syarhil muhadzab, dan juga syarah muhadzab. Ini Imam Nawawi ya, kitab tahqiq itu Imam Nawawi, syarah muhadzab juga Imam Nawawi. Tahqiq itu kitab tahqiqut tanbih. Jadi tanbih itu matan Asy-Syafi'iyah yang disusun oleh Imam Asy-Syirazi. Nah, kitab tanbih itu kemudian disyarah oleh Imam Nawawi, nama kitabnya Tahqiqut Tanbih. Kemudian Imam Syirazi juga bikin matan lagi namanya Al-Muhadzab. Al-Muhadzab disyarah lagi oleh Imam Nawawi, namanya Syarah Al-Muhadzab, yang kita sebut dengan istilah Al-Majmu'. Jadi permanaman yang dirahmati Allah perlu diperhatikan, ada setidaknya lima matan, lima kitab matan Asy-Syafi'i yang menjadi i'timad, yang menjadi apa? Kitab Asy-Syafi'i paling dirujuk oleh banyak ulama Syafi'i dan kitabnya banyak disyarah. Pertama Al-Muhadzab Imam Asy-Syirazi, yang kedua At-Tanbih Imam Asy-Syirazi, yang ketiga Al-Wajiz Imam Al-Ghazali, yang keempat Al-Wasit Imam Al-Ghazali, yang pertama Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani maksudnya yang pertama tuh. Yang pertama Mukhtasar Al-Muzani, kemudian Tanbih Imam Asy-Syirazi, kemudian Al-Muhadzab Imam Asy-Syirazi, kemudian Al-Wajiz Imam Al-Ghazali, kemudian Al-Wasit Imam Al-Ghazali. Jadi itu lima kitab matan dalam kitab fikih-fikih Syafi'i yang jadi banyak rujukan dan itu yang mu'taman gitu. Jadi kalau mau nyari penjelasan Asy-Syafi'iyah yang final ya dari 4 dari 5 kitab tersebut atau syarah dari 5 kitab tersebut. Dan Imam Asy-Syafi'i, Imam Nawawi punya syarah Tanbih, beliau juga punya syarah Al-Muhadzam. Imam Ar-Rafi'i punya syarah Al-Wajiz namanya Asy-Syarhul Kabir gitu. Itu dia kenapa ulama Syafi'i bilang kalau disebutin Asy-Syafi'i ya, kalau disebutin Asy-Syaikhan dalam Asy-Syafi'i maka itu namanya Ar-Rafi'i dengan Nawawi. Jadi Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi ini seakan seperti apa ujung tombak gitu, striker. Pokoknya kalau udah megang nih pasti gol gitu. Pokoknya kalau sudah difatwakan oleh Imam Nawawi atau Imam Ar-Rafi'i maka itulah pendapat mazhab gitu. Tapi kalau kadang Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i berbeda, maka yang dimenangkan adalah Imam An-Nawawi gitu. Nah, kata sebahagian ulama Syafi'i juga kalau Imam Nawawi punya fatwa yang berbeda dari satu kitab dengan kitab yang lainnya. Contoh Syarah Muhadzab dia bilang begini, dalam kitab Raudhah dia bilang begini, dalam kitab Tahqiq dia bilang begini. Maka yang dimenangkan itu yang dalam kitab Tahqiq, Tahqiq Tanbih. Begitu disebutkan dalam Al-Fathul Mubin. Mana tadi? Jadi kalau niatnya toharoh doang enggak sah. Tapi kalau niatnya dibarengi dengan niat apa namanya? Silsilah ngajinya di mana? Ntar dijelasin di akhir gitu ya. Ini tanggung mau dijelasin dulu. Nanti di akhir saya jelasin saya ngaji di mana. Walau nawal wudhu'a faqad shaha 'ala al-ashah. Kalau dia niat wudu doang maka itu sah. Tapi sebelumnya disebutkan kalau niat taharah doang enggak sah. Harus disebutin taharah dari hadas atau taharah dari najis karena taharah punya dua kemungkinan. Taharah untuk mengangkat hadas atau taharah untuk menghilangkan najis. Maka perlu dispesifikkan itu disebut dengan ta'in. Tapi kalau dia niat wudu doang, niatnya bukan taharah tapi niatnya wudu doang, itu sah fit tahqiq wa syarhil muhadzab sebagaimana fatwa Imam An-Nawawi dalam kitab tahqiq. Dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Bikhilafi ma idha nawal gusla. Gimana? Bikhilafi ma idha nawal gusla. Wahuwa junubun fala yakfi. Berbeda kalau dia niat mandi. Mandi doang. Niatnya mandi doang. Wahuwa junubun dan dia adalah orang yang junub. Fala yakfi. Maka niat mandi doang. Itu tidak sah. Gitu. Itu tidak sah. Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Nah, ini dijelasin wa farraqal Mawardi. Jadi Imam Taqiyuddin Al-Hisni ketika menjelaskan alasannya pun beliau mengutip pernyataan ulama Asy-Syafi'iyah. Ini untuk makin menguatkan bahwa masalah ini memang sudah dipatenkan oleh ulama Asy-Syafi'i. Wa farraqal Mawardi. Kemudian Imam Al-Mawardi membedakan bi anna al-wudu'a. Kalau orang niat wudu doang sah. Tapi kalau orang niat mandi doang malah enggak sah. Padahal dia junub. Maka kalau dia junub mandi untuk mengangkat hadas besar. Maksudnya begitu. Gitu. Tapi kalau wudu doang kenapa sah? Ini mandi doang kenapa enggak sah? Farraq al-Mawardiyu Imam al-Mawardi membedakan. Al-Mawardi kitab Syah al-Hawi al-Kabir. Bi anna al-wudu'a. Jadi Imam al-Mawardi Syafi'i punya kitab al-Hawi al-Kabir. Di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ada namanya Al-Mardawi. Beliau punya kitab Al-Insaf. Kitabnya sama tuh Al-Hawi Al-Kabir dengan Al-Insaf itu sama-sama menjadi rujukan muktamad dalam kitab-kitab mazhabnya masing-masing. Wa farraq al-Mawardi. Imam Al-Mawardi membedakan bi anna al-wudu'a bahwasanya wudu la yutlaq 'ala ghairi al-ibadah. بخلاف الغسل ولو نوى رفع الحدث والاستباحة فهو نهاية النية. Jadi kenapa kemudian kalau niat wudu doang sah tapi niat mandi doang tidak sah? Karena wudu la yutlaq ala ghairil ibadah. Karena wudu itu tidak punya kemiripan dengan selain ibadah. Artinya ketika orang mengatakan wudhu, ya wudhu dia doang. Wudhu itu ya itu doang, membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku kepala kaki, dan itu gunanya mengangkat hadas kecil. Itu doang wudhu. Jadi dia tidak punya kemiripan dengan ibadah lain, atau bahkan kemiripan dengan kebiasaan. Maka ketika orang niat wudhu saja itu sudah cukup. Saya niat wudhu, selesai sudah. Itu yang tadi penjelasan nomor tiga ya, salah satu jenis niat. Salah satu dari tiga jenis niat yang dijelaskan oleh Imam Al-Isni, ayyan wi fardhul wudu, dia niat cuma wudu doang gitu. Kenapa wudu doang sah? Karena wudu, teks kalimat wudu itu tidak punya kemiripan dengan ibadah lain, atau dia tidak juga punya kemiripan dengan kebiasaan. Maka karena tidak punya kemiripan dengan selain wudhu, maka tidak perlu membedakan ini wudhu untuk apa. Ya wudhu doang. Beda dengan toharoh tadi, karena toharoh itu ada dua jenisnya, maka harus dispesifikkan toharoh untuk mengangkat hadas atau untuk menghilangkan najis. Sedangkan wudhu, itu cuma satu doang, teknis untuk mengangkat hadas kecil, ya wudhu gitu. Maka tidak perlu dispesifikkan, karena wudhu itu sendiri sudah spesifik gitu. Sudah spesifik, mudah-mudahan pahamnya. Mana tadi? Bikhilafil ghusli, beda dengan mandi. Kalau mandi itu kan jenisnya banyak. Ada mandi kebiasaan, ada mandi janabah, ada mandi sunnah Jumat, ada mandi sunnatul Aid, ada mandi apalagi. Jadi karena jenis mandi itu banyak, maka orang kalau niat mandi saja, mandi doang tanpa disebutkan mengangkat hadas besar dari janabah, ya mandinya enggak sah. Kenapa? Karena mandi punya kemiripan dengan ibadah yang lain, punya kemiripan dengan teknis ibadah yang lain, atau punya kemiripan dengan kebiasaan. Maka untuk membedakan ini mandi ibadah, ini mandi bukan ibadah, ini mandi yang ibadah wajib, ini mandi yang ibadah sunnah, itu perlu dispesifikkan dalam niatnya. Maka itu mesti disebutkan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal janabati listibahati salat. Waduh, mantep banget tuh gitu. Itu kenapa kemudian orang kalau niat wudu doang sah, tapi niat mandi doang enggak sah. Kenapa? Karena wudu tidak punya kemiripan dengan yang lain, maka ketika orang nyebutin wudu beres sudah. Tapi ketika orang bilang mandi, mandi punya kemiripan dengan ibadah yang lain dan juga punya kemiripan dengan kebiasaan. Maka ketika dia niat mandi, harus dijelasin tuh mandinya mandi apa. Mudah-mudahan paham. Itu salah satu bentuk spesifik ta'yin. Dari mana spesifik ta'yin ini dijelas dalilnya atau argumennya? Dari sabda Nabi Muhammad SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Walau nawa raf al hadasi, kalau seandainya orang berwudu kemudian dia niat, niatnya raf al hadasi mengangkat hadas, wal istibahati dan juga niatnya untuk membolehkan dia salat, fahuwa nihayatun niyat, maka itulah niat yang paling pol gitu. Nihayatun niyat, niat yang paling level tertinggi. Jadi maksudnya sebenarnya ketika orang nawaitul wudu ali rafil hadatsi, orang niat wudu saya sudah sah. Tapi ketika dia nawaitul wudu ali rafil hadatsi, wah itu udah bagus. Wudunya jadi sudah cukup, ditambahin lagi li rafil hadatsil asghar, udah paling mantap. Kemudian ditambahin lagi niatnya nawaitul wudu ali rafil hadatsil asghari wal istibahati salati, itu udah nihayatun niyah. Itu adalah niat yang paling pol, niat yang paling ujung level tertinggi, maka tidak perlu ditambahkan lagi. Mudah-mudahan paham ya masalah ini ya. Jam berapa sih ada? Wa amma man bihi illah. Tadi itu kondisi orang yang sehat, yang enggak punya penyakit, enggak ada masalah. Jadi dia punya kemungkinan niat satu dari tiga jenis niat itu. Niatnya taharatu anil hadas. Kemudian niat yang kedua listibahati sholat. Yang ketiga niatnya fardul wudu. Niatnya wudu doang, mutlak begitu. Itu orang yang sehat. Orang yang sehat punya satu dari tiga kemungkinan niat wudu itu. Wa amma man bihi illa, akan tetapi man bihi illatun, orang yang punya penyakit, Kaman bihi salisul bauli, seperti orang yang punya beser kencing, salis beser al baul kencing, beser kencing. Jadi kencing terus-terusan, kan ada tuh ya orang yang beser. Biasanya orang yang sudah sakit, sudah sepuh, dia punya penyakit biasanya menua atau penyakit apapun lah. Atau kalaupun masih muda ya juga ada beberapa orang yang beser gitu ya. Dan beser tuh bukan cuma kencing ya, beser kentut ada. Beser pup yang paling repot. Menjarang orang beser pup gitu. Wa kaman bihi sarisul bauli, siapa orang seperti orang yang punya beser kencing. Au kanat mustahadhatan, atau wanita yang mustahadhah, wanita yang darahnya terus-terusan keluar, mustahadhah darahnya terus-terusan keluar walaupun bukan haid. Maka orang yang punya penyakit begini nih ya, yang bukan orang normal, fayanwi al-istibahah, maka niatnya dia niat istibahati sholat saja. Niatnya niat istibahati sholat saja. Niat untuk kebolehan sholat saja. Al-sahih, menurut pendapat yang sahih. Wala yasihu ayyanwi raf al-hadath. Dan orang-orang yang punya penyakit seperti yang tadi disebutkan, la yasih ayyanwi raf al-hadathi, dia tidak sah kalau berniat mengangkat hadas, dia enggak sah. Jadi orang sehat malah niatnya harus mengangkat hadas. Tapi orang yang punya penyakit, niat mengangkat hadas itu malah enggak sah. Kenapa enggak sah? Li'annal hadasa mustamirun. Karena hadas itu terus-terusan keluar. Wala yutasawwarafu, dan tidak mungkin diangkat hadasnya si orang yang kentut mulu. Hadasnya orang yang kencing mulu itu kan terus-terusan keluar. Udah kencing, kencing lagi, kencing lagi, kencing lagi. Sampai bahkan ketika sholat pun masih kencing. Maka orang kayak gini mustamirul hadas. Orang yang mustamirul hadas ini niatnya listibahati sholat untuk boleh sholat aja. Kenapa tidak mengangkat hadas? Karena hadasnya gak mungkin terangkat. Lu kencingnya terus-terusan keluar. Darahnya terus-terusan keluar kan gitu. Maka wudu yang tadi itu wudu untuk boleh sholat doang gitu. Tidak untuk mengangkat hadas. Kenapa? Karena hadasnya tidak pernah terangkat. Karena hadasnya tidak pernah terangkat, maka kalau dia niat mengangkat hadasnya jadi percuma. Karena keadaannya yang hadasnya tidak pernah terangkat. Maka niatnya listibahati sholat. Kalau niatnya listibahati sholat, nanti di tengah-tengah sholat hadasnya keluar, enggak ada masalah. Yang penting hadasnya, penajis yang keluar itu tidak melukai, ya, tidak melukai, tidak mengenai bagian tubuh yang lain. Maka ditambal, apa namanya, disumpel. Atau setidaknya pakai pempes, pakai pembalut begitu. Li'anna al-hadatsa mustamirran, karena hadasnya terus-terusan keluar. Wa la yutasawwarufu, dan tidak bisa dibayangkan bagaimana mengangkat hadas orang tersebut karena terus-terusan keluar. Wa qila. Qila itu kita sebutkan ya, saya sudah sebut di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Qila itu sigah tada'if. Qila itu sigah redaksi untuk menunjukkan bahwa pendapat ini pendapat yang lemah. Pendapat yang tidak diaminkan. Pendapat yang tidak digubris oleh kebanyakan ulama. Qila dikatakan yajib. Yajma' bainahuma. Katanya pendapat qila ini, qila dikatakan. Tadi kan pendapat yang sahih itu pendapat niatnya listibahati sholat doang. Listibahati sholat. Tapi pendapat ini yajib, dia wajib yajma bainahuma, harus mengumpulkan dua niat itu. Pertama raf al hadatsi, yang kedua listibahati sholat. Tapi ini kira pendapat yang lemah. Yajib yajma bainahuma, dia kumpulkan dua niat tersebut, yakni niat mengangkat hadas, raf al hadas, dan juga niat membolehkan sholat, niat listibahati sholat. Wala yasihu ayyanwi ya'agima. Wa kila yakfi ahaduhuma. Dan kila, dikatakan kila, yakfi ahaduhuma, cukup salah satunya. Entah itu dia rof al-hadas, atau dia listibahati sholat saja. Dan ini enggak benar. Bukan enggak benar. Ini pendapat yang tidak dikuatkan oleh ulama Syafi'i. Karena kalau dia mengangkat hadas, dia enggak mungkin hadasnya terangkat karena terus-terusan keluar. Tapi kalau dia listibahati sholat itu yang benar. Maka itu listibahati sholat itu menjadi kewajiban. Jadi niatnya wajib listibahati sholat. Gitu. bukan pilihan salah satu keduanya. Far'un. Nah, kita satu lagi ya, tanggung satu masalah nih. Far'un. Syartu niyati al-jazm. Syarat niat itu haruslah jazm. Syarat niat itu ya, nanti dijelasin di akhir kajian. Syartu niyati al-jazm. Syarat niat itu jazm. Jazm itu yakin. Jazm itu yakin. Dia tidak ragu dengan wudunya sendiri. Salah satu contoh niat yang harus jazm itu adalah niat puasa. Ketika orang berpuasa, dia juga ketika niat itu harus yakin. Apa yakin? Yakin kalau besok itu adalah hari Ramadan. Dan yakin bahwa dia itu adalah orang yang memang wajib berpuasa. Maka ketika niat, ketika dia tidak jazm, tidak yakin, niatnya enggak sah. Karena kenapa? Karena jazm itu yakin, mantap itu adalah syarat niat. Syarat niat. Jazm, kemantepan, keyakinan itu syarat niat. Yang namanya syarat itu kan kaidahnya ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujudun wala adam. Syarat itu ma yalzam min adamihi al-adam. Apa yang kalau dia itu tidak ada, maka ibadahnya enggak ada. Jadi itu syarat. Jazm itu syaratnya wudu, syaratnya niat. Maka ketika orang tidak punya keyakinan dalam dirinya, maka niatnya pun tidak ada. Kenapa? Karena jazm, keyakinan, kemantapan hati itu adalah syarat niat. Ketika dia ragu nih, besok puasa apa enggak ya? Terus dia niat, wah niat aja lah, siapa tahu besok. Aduh, enggak jazm tuh. Gitu. Maka harus pastikan besok tuh memang tanggal 1 Ramadan. Begitu juga dengan wudu. Syaratu niyati al-jazm. Syarat niat itu al-jazm, penuh keyakinan. Falau syakka fi annahu muhdithun. Kalau seandainya dia ini ragu, annahu muhdith, dia ragu bahwasanya dia itu berhadas atau ini ragu dia berhadas. Falau syakka fi annahu muhdithun. Kalau seandainya ada orang yang ragu bahwasanya dia itu berhadas atau enggak ya. Jadi status dia berhadis atau enggak, dia ragu. Gue tadi berhadis atau enggak ya? Gue udah wudu. Itu dia enggak yakin. Status dirinya dia enggak yakin. Apakah dia berhadis atau tidak berhadis. Fatawaddu'a muhtaton. Kemudian dia berwudu. Muhtaton sebagai bentuk kehati-hatian. Sebagai bentuk kehati-hatian. Tsumma tayaqqana. Jadi wudunya itu ihtiyat, wudunya itu hati-hati aja. Karena awalnya dia ragu apakah dia berhadas atau enggak. Maka dia wudu, wudunya itu hati-hati. Siapa tahu gue berhadas, maka gue wudu gitu. Tsumma tayaqqana, kemudian yakin, timbul keyakinan setelahnya annahu muhdits, bahwasanya dia adalah orang yang berhadas. Lam yu'tad bi wudhuihi, maka wudunya enggak sah yang tadi. Jadi wudu yang tadi itu enggak sah. Wudu yang tadi tidak terhitung. Kenapa? Karena wudunya berdasarkan keragu-raguan apakah dia berhadas atau tidak berhadas. Begitu. Alal as-sahih, menurut pendapat yang paling sahih di antara ulama-ulama Syafi'i, li annahu tawaddu'a mutaraddidan, karena dia wudu tapi ragu. Dia ragu apakah dia berhadas atau tidak. Maka wudunya enggak sah. Artinya dia berdasarkan ibadah wudunya kepada sesuatu yang dhon atau syak gitu ya, kepada sesuatu yang syak. Ibadah wudunya didasarkan kepada syak, keragu-raguan. Ketika keragu-raguan ini muncul, terlihat kenyataannya bahwa ternyata dia adalah orang yang muhdits, berhadas, maka wudunya enggak sah karena wudunya didasarkan kepada keragu-raguan. Nah, dan ternyata keragu-raguannya itu keliru kan gitu. Ternyata dia benar, dia berhadas. Dalam kaidah ulama Syafi'i itu ada kaidah gini. La ibrata bil dhanni al bayyin khata'uhu. La ibrata bil dhanni al bayyin khata'uhu. Tidak ada dhon Artinya kita tidak mendasarkan hukum masalah kepada zon yang kemudian salah. Gitu. Zon kidzon, apa namanya? Ini malah bukan zon, ini malah syak, keraguan-keraguan. Jadi ada satu masalah tadi. Jadi dia tidak yakin apakah dia berhadas atau tidak. Kemudian dia wudu ihtiyaton sebagai bentuk kehati-hatian. Maka wudunya enggak sah. Karena wudunya berdasarkan keraguan-keraguan. Walau tayakkona. Ah, ini beda cerita nih. Walau tayakkona. Walau tayakkona. Walau tayakkon. Seandainya orang itu yakin annahu muhdithun, bahwasanya dia berhadas. Dia yakin sekali berhadas. Dia yakin sekali berhadas. Ya gue tadi kentut nih, gitu, dia berhadas. Gue tadi habis baru tidur, tidur kan berhadas. Apa penyebab hadas? Tadi megang kemaluan, tadi menyentuh lawan jenis, tadi buang air tadi. Dia yakin kalau dia berhadas. Wa syakka fi annahu tatahhar. Kemudian dia ragu apakah dia bersuci atau tidak. Dia yakin kalau dia berhadas. Cuman dia ragu, gue udah wudu apa belum ya gitu. Jadi keraguan-raguannya itu bukan pada status dia berhadas atau tidak. Tapi keraguan-raguannya itu ada pada dia udah wudu apa belum gitu. Wa syakka fi annahu tatahhar. Jadi ya, status bahwa dia berhadas dia yakin. Gue yakin gue berhadas, cuman gue nggak yakin tadi udah wudu apa belum. Fatwa doa mestinya nih di sini nih, setelah kalimat tatahhar ada kalimat selipan fatwa doa. Kemudian dia berwudu summa bana bi anna summa bana muhdisan. Kemudian muncul keyakinan atau ilmu apa namanya pengetahuan. Dapat informasi ternyata memang dia benar apa namanya dia benar bersumma bana muhdisan ajza'ahu, maka wudunya sah. Apa bedanya pertama kedua? Yang pertama dia ragu apakah berhadas atau tidak, maka wudunya tidak sah karena berdasarkan kepada keraguan-raguan. Tapi masalah kedua ini dia yakin bahwa dia berhadas. Yang dia ragu-ragu tuh dia udah wudu apa belum gitu. Maka dia wudu karena dia yakin dia berhadas gitu. Maka wudunya ini ajza'ahu itu apa namanya sah, wudunya sah qat'an. Qat'an pasti mutlak, tidak ada perdebatan di antara ulama. Li'annal asla baqaul hadas, karena aslinya dia itu aslinya baqaul hadasi, hadasnya memang tetap ada. Fala yadur taradduduhu, maka tidak bermasalah keragu-raguannya. Ma'ahu faqaw yajaniban niyyati, maka tidak ada masalah tentang keragu-raguannya dia sudah berwudu atau belum. Faqaw yajaniban niyyati, kemudian niat itu menjadi apa namanya menjadi penguat. Bi asil hadasi menjadi kuat karena hukum aslinya memang dia adalah berhadas. Bi khilafi suratil ula, berbeda dengan gambaran pertama. Gambaran pertama tuh dia ragu statusnya itu adalah muhdis atau tidak muhdis. Tapi yang kedua tuh dia yakin bahwa dia muhdis, cuma dia ragu udah wudu apa belum. Wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah meridhai kita dan juga memberikan keberkahan atas apa yang kita baca. Kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang tentang insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang di jam yang sama insya Allah. Tapi besok tuh hari Sabtu, jadi sepertinya kita libur. Sabtu minggu kita libur, kita lanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Akhir di hari Senin insya Allah. Kalau tadi pertanyaannya silsilah ngaji di mana. Dulu saya mondok di pesantren, sebelum pesantren juga ngaji, cuman makin mantep ngaji kitab kuningnya di pesantren namanya Ummul Qura Al-Islami. Ummul Qura Al-Islami itu Bogor. Ummul Qura Al-Islami Bogor. Kitab Syafi'i semua, dari mulai Fathul Qarib, Fathul Mu'in, kemudian Sulamut Taufik, Nihayatul Zain. Kalau sekarang ada Nihayatul Zain. Dulu saya nyantren Nihayatul Zain itu belum jadi kurikulum. Akifayatul Akhyar itu bukan mukoror di pesantren Ummul Qura Al-Islami. Cuman karena asupan, dengan segala hormat, mudah-mudahan bukan sebuah kesombongan, karena asupan Asy-Syafi'inya sudah mulai banyak, kita mengembangkan diri masing-masing santri itu, kemudian membuka referensi masing-masing, membuka sayap jauh lebih jauh kan gitu. Kemudian kita buka Al-Majmu', kita buka Kifayatul Akhyar, kita buka Kasyifatus saja. Karena basic Asy-Syafi'iyahnya di kitab-kitab kuning itu sudah diajarkan. Terlebih lagi setelah pesantren Ummul Qura Al-Islami itu, saya kemudian mengaji di beberapa ustadz kampung, talaki langsung. Jadi dulu di rumah saya tuh orang tua di Tegal Alur, Jakarta Barat. Tegal Alur, Jakarta Barat. Setelah lulus pesantren Ummul Qura Al-Islami yang di dalamnya tuh banyak kitab Asy-Syafi'iyah, setelah lulus tuh saya teruskan ngaji kitabnya ke beberapa ustadz di kampung. Ustadz kampungnya, ustadz kampung tuh ada yang alumni Azhar, ada yang alumni Kediri, ada yang alumni Peloso gitu. Saya ngaji ke beliau. Jadi kan setelah lulus pesantren itu saya nganggur sekian bulan enggak kuliah. Nah, masa nganggur itu saya datang ke beberapa ustadz di Tegal Alur, Jakarta Barat itu untuk mengaji talaki punya kitab. Kitabnya beda-beda. Apa namanya? Ada yang Kifayatul Akhyar, ada yang Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Jadi macam-macam, saya tinggal ngikutin apa kata ustaz itu. Nah, setelah beberapa bulan nganggur, nganggurnya enggak ngapa-ngapain cuman ngaji, kemudian saya masuk kuliah di Jamiat Imam Muhammad bin Suud yang ada di Jakarta, namanya Lipia. Nah, di Lipia diajarkan kitab lagi lebih banyak lagi. Jadi alhamdulillah sanad ilmunya ke pesantren Ummul Qura Al-Islami dan ke beberapa ustadz di Tegal Alur, Jakarta Barat, dan juga beberapa syekh dari Saudi Arabia termasuk Al Azhar yang ada mengajar di zaman saya, di zaman saya kuliah di Lipia gitu. Jadi mudah-mudahan para syekh yang mengajarkan kita mengajarkan pengajaran kepada kita dan juga para santri dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangin, rezekinya dimudahkan, badannya disehatkan. Amin ya rabbal alamin. Ustaz mau tanya, mengqada salat yang tertinggal, apakah salat atau kapan ya? Kalau salat qada kapan aja? Kalau sholat qada tidak dibatasi waktu terlarang. Waktu terlarang itu hanya untuk sholat-sholat sunnah mutlak. Itu pandangan ulama Syafi'iyah. Jadi sholat qada tidak dibatasi oleh waktu terlarang tersebut. Jadi kapanpun antum ingat bahwa ada sholat yang tertinggal, segerakan sholat tersebut, qada'an kapanpun waktunya, walaupun di waktu terlarang. Yang menyebut sholat qada tidak boleh di waktu terlarang itu Imam Abi Hanifah. Mudah-mudahan cukup apa yang jadi kita sampaikan, mudah-mudahan kuota yang kita keluarkan, usaha yang kita upayakan, kemudian waktu yang kita luangkan untuk kajian kali ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga jadi tambahan amal ibadah dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti diedit jadi 21.